بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لازلنا في الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة، وهو معرفة الدين الإسلام بالأدلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أي الدين ثلاثة مراتب، والمراتب هي المنازل والدرجات. قال الله: ولكل درجات مما عملوا. وهو ثلاث مراتب، أي الإسلام الذي هو دين الله ليس هو مرتبة واحدة بل هو مراتب، وعدد هذه المراتب تحديدا ثلاث. الإسلام ثلاث مراتب، وهي مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. هذه مراتب الدين، وأعلى مراتب الدين مرتبة الإحسان، ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان، ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإسلام، وليس بعد الإسلام إلا الكفر. فهذه مراتب الدين، ومن المفيد جدا للمسلم أن يعرف مراتب الدين وأن يعرف حقيقة كل مرتبة، ليبدأ مع نفسه في مجاهدة وطلب عون من الله ومد في أن يبلغه الرتب العالية والمنازل الرفيعة، وفي الدعاء: وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير. فيبدأ مع نفسه في مجاهدة. فإذا دين الإسلام مراتبه ثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا أردت أن تعرف حقيقة كل مرتبة والفرق بينها وبين الأخرى، فاقرأ حديث جبريل المشهور الذي يرويه الصحابي الجليل عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتي إلى ركبتي، وضع كفي على فخذي، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأل ويصدق. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dan juga radio-radio sunnah yang lainnya, kita masih membahas tentang al-aslu tsani, pokok yang kedua dari tiga usul, tiga pokok. Yang kedua adalah ma'rifatul Islam bil adillah, yaitu mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kita membahas sekarang perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata: wa huwa thalathu maratib, dan Islam itu ada tiga tingkatan. Dan al-maratib yaitu al-manazil, manzilah, sama, yaitu derajat, manzilah, kedudukan, tingkatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi setiap masing-masing derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi Islam itu ada tiga derajatnya atau ada tiga tingkatannya. Islam wa huwa thalathu maratib, Islam itu ada tiga tingkatannya. Itu Islam yang merupakan agama Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan satu tingkatan, akan tapi bertingkat-tingkat. Dan secara khusus yaitu tiga tingkatan, ya, tiga tingkatan. Adapun tiga tingkatan Islam, agama Islam, tiga tingkatan tersebut, yang pertama adalah martabatul Islam, martabat Islam, yang kedua martabatul iman, itu derajat iman, yang ketiga martabatul ihsan, derajat ihsan. Inilah tingkatan-tingkatan agama, dan yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan tersebut adalah derajat al-ihsan. Setelah itu di bawahnya adalah martabatul iman, derajat iman. Kemudian yang di bawahnya adalah derajat Islam. Dan tidak ada lagi derajat di bawah Islam, karena cuma tiga: ihsan paling tinggi, kemudian iman di tengah, yang terakhir Islam. Setelah Islam enggak ada derajat lagi, setelah Islam yaitu kekufuran. Inilah derajat-derajat agama. Oleh karenanya, di antara perkara yang bermanfaat bagi seorang muslim, itu seorang berusaha untuk mengetahui tingkatan-tingkatan agama. Dan berusaha mengetahui apa hakikat dari masing-masing tingkatan. Apa itu apa sih maknanya ihsan? Apa sih maksudnya derajat iman? Apa sih maksudnya derajat Islam? Ya, kalau dia sudah tahu tingkatan tersebut, dia akan berusaha, dia tahu hakikat iman, dia tahu hakikat ihsan, maka dia akan berusaha bermujahadah, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa membuat dia sampai pada derajat yang semakin tinggi. Sebagaimana dalam doa Rasulullah SAW berdoa, wa anta ja'alal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini adalah tambahan pada kebaikan. Jadi kita minta ketambahan kebaikan dan minta kepada Allah agar kita bisa naik derajat kita, bukan pada derajat Islam saja tapi naik derajat iman dan kalau bisa derajat pada derajat ihsan. Maka kita harus tahu agama Islam ada tiga tingkatan, yaitu Islam, kemudian iman dan ihsan. Kalau kita ingin tahu tentang hakikat setiap tingkatan, setiap derajat, apa perbedaan antara satu dengan yang lainnya, maka hendaknya kita membaca hadis Jibril yang masyhur, Jibril alaihissalam, yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridainya. Kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih. Shadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad. Orang ini tidak kelihatan bekas safarnya, tetapi anehnya tidak ada di antara kita yang mengenalnya. Bukan orang musafir, tapi kok tidak ada yang mengenal di antara kita. Hatta idza jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala. Sampai akhirnya orang ini pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya, lalu dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ini pertama, tentang derajat yang pertama, derajat Islam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah. Engkau menegakkan salat, wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau berhaji Al-Baitul Haram. Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kau mampu. Kemudian kata penanya ini, sodakta, engkau benar. Umar berkata, fa'ajibna lahu, yas'alu wa yusaddiquhu. Kami heran dengan orang ini. Orang ini bertanya kepada Nabi SAW, waktu Nabi jawab, kata dia benar. Kau bertanya malah membenarkan. Umar heran. Thumma qal, kemudian dia bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada malaikat, kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat. Dan kau beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Orang ini berkata lagi, sodakta, engkau benar. Dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepada aku tentang ihsan. Tadi sudah Islam, kemudian iman, sekarang derajat yang paling tinggi, ihsan. Apa kata Nabi SAW? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Qala sadaqta. Dia berkata, benar. Kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Nabi mengatakan, wal mas'ulu anha bi'alam minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal ala tari'a asya'i yatawaluna fil bunyan. Dan kau akan melihat ada orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, orang-orang miskin, para pengembala kambing. Tiba-tiba mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Thumman talaqa falabithu maliyan. Kemudian orang yang bertanya ini pergi. Aku pun diam sejenak. Thumma qal, kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya Umar, atadri manisa'il. Wahai Umar, tahukah engkau tadi siapa lelaki yang bertanya-tanya tadi? Qultu Allahu wa Rasuluh a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi berkata, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu yang datang adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. جاء جبريل عليه السلام معلما بصيغة السائل يعلم الناس دينهم. انتبه جيدا لما ختم به الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم دينكم، لتستفيد من ذلك فائدة عظيمة وهي موضوعنا، ألا وهي أن ديننا ثلاث مراتب بينت في الحديث، وهي الإسلام وشرحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين معناه، والإيمان وشرحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين معناه، والإحسان وشرحه النبي عليه الصلاة والسلام وبين معناه. فإذا ديننا بين في هذا الحديث بمراتبه، ولهذا يعد هذا الحديث أجمع حديث في بيان الدين، حتى إن بعض العلماء كانوا يسمي هذا الحديث أم السنة، مثل ما إن الفاتحة تسمى أم القرآن. وأنتم تعلمون أن الفاتحة سميت أم القرآن لأنها جمعت علوم القرآن، بمعنى أن ما بين في القرآن كله تفصيلا قد بين في الفاتحة إجمالا، بمعنى أن سورة الفاتحة أجملت كل تفاصيل القرآن، ولذا صارت أما للقرآن. وحديث جبريل مشهور جمع تفاصيل السنة وشرائع الإسلام ورتب الدين جمعها في هذا الحديث العظيم، ولهذا أطلق عليه بعض العلماء أم السنة. وكثير من أهل العلم ينصح بحفظ هذا الحديث حتى العوام، والذي لا يستطيع أن يحفظ يكرر الحديث 20 مرة 30 مرة 40 مرة حتى يكون محفوظا أو أشبه بالمحفوظ. Para mesin dirahmati oleh Subhanahu wa Taala, dalam hadis ini malaikat Jibril alaihissalam datang untuk mengajari para sahabat. Namun beliau datang ya seakan-akan sedang bertanya ya tentang agama mereka. Ya, perhatikan di sini ya. Lihat di hadis di akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan yu'allimukum dinakum. Tadi itu yang datang adalah Jibril, dia mengajarkan kepada kalian agama kalian. Agar kita bisa mengambil faedah yang sangat besar, karena pembahasan kita adalah tentang agama ini ada 3 tingkatannya, dan Jibril dikatakan oleh Nabi mengajari agama kita. Berarti dalam hadis ini dijelaskan agama ya ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam dan telah dijelaskan oleh Nabi SAW dengan rukun Islamnya. Kemudian Rasulullah SAW yang kedua adalah Al-Iman. Rasulullah SAW juga telah menjelaskan dengan rukun imannya. Kemudian Al-Ihsan yang paling tinggi dan juga telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau begitu, agama kita ini telah dijelaskan dalam hadis ini. Oleh karenanya, hadis ini dianggap sebagai atau dipandang sebagai hadis yang paling lengkap. Hadis yang paling komprehensif dalam menjelaskan tentang agama. Sampai-sampai sebagian ulama menamakan hadis ini dengan hadis Ummus Sunnah, yaitu induknya hadis-hadis Nabi. Ya, seperti kita tahu Al-Fatihah dinamakan oleh para ulama atau disebut dengan Ummul Quran, dinamakan oleh Nabi dengan Ummul Quran. Ummul Quran yaitu induknya Al-Quran. Kenapa? Kita tentu tahu Al-Fatihah dinamakan dengan induknya Al-Quran, Ummul Quran, karena Al-Fatihah itu mencakup seluruh ilmu Al-Quran. Artinya apa? Seluruh penjelasan Al-Quran itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Fatihah secara mujmal, secara global. Adapun perinciannya adalah dalam surat-surat yang lainnya. Ya, oleh karenanya Al-Fatihah itu penjelasan global tentang seluruh isi daripada Al-Quran. Makanya dinamakan dengan induknya Al-Quran. Demikian juga hadis Jibril yang masyhur yang sedang kita bahas ini. Hadis Jibril ini sebenarnya adalah penjelasan global dari seluruh sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari seluruh syariat-syariat Islam, dari seluruh tingkatan-tingkatan agama. Ya, semuanya telah dikumpulkan dalam hadis yang sangat agung ini. Oleh karenanya para ulama sebagian ulama menamakan hadis Jibril dengan Ummus Sunnah, yaitu induknya As-Sunnah. Dan banyak ulama menasihatkan kepada kita agar kita bisa menghafal hadis ini. Bukan cuma para penuntut ilmu, bahkan orang-orang awam ya, hendaknya berusaha menghafal hadis ini. Kalau ada seorang di antara kita tidak kuat menghafal, hafalannya lemah, ulangi 20 kali, 30 kali, 40 kali, insyaallah dia hafal. Kalau dia sudah ulangi 40 kali, meskipun dia tidak hafal, paling tidak dia sudah tahu global benar tentang isi daripada hadis tersebut. Hadithu Jibril, ma'ashir al-kiram, hadith azim jiddan. وفيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلامي على الترتيب: الإسلام، ثم أعلى من الإيمان، ثم أعلى من الإحسان. وعرف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، عرف عليه الصلاة والسلام الإسلام بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فعرف الإسلام بذكر الأصل الذي يبنى عليه، هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، وبها بدأ. ثم ثنى بالشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهذه ما معناه، وهذا معناه الطاعة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ثم ذكر أعظم شرائع الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. فإذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا معناه، وهو أيضا انقياد لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. وأعظم شيء في الدين يؤمر العبد بتحقيقه هذه المباني المذكورة في الحديث. ولهذا صح في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فجعل هذه الخمس مباني للإسلام، بمعنى أعمدة ينبني عليها الإسلام ويقوم. هذا تفسير الإسلام، وهو تفسير لهم من النبي عليه الصلاة والسلام بأمور وشرائع ظاهرة، وهي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج وشرائعه الظاهرة. ثم بعد ذلك فسر الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الستة مكانها القلب، كلها اعتقادات مكانها القلب. ففسر الإسلام بالشرائع الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي مكانها القلب. وفي ضوء ذلك تستطيع أن تعرف حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، وأيضا تستطيع أن تعرف الفرق بين المسلم والمؤمن. الآن إذا قرأت قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قيل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ في ضوء حديث جبريل اتضح لك الأمر ويتبين لك. فإذا قيل: ما المسلم؟ تقول مجيبا على هذا السؤال مستندا على حديث جبريل المشهور، تقول: المسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة. لكن إلى هذا الحد التعريف لا لم يتم، لأن يوجد من يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة وفي قلبه وفي القلب على خلاف ذلك، فيكون في الظاهر يأتي بالشرائع وفي الباطن على خلاف ذلك. هذا المنافق الذي يأتي بالشرائع ولكن الباطن خراب ليس في إيمان. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في الآية الأخرى قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. في الآية الأخرى قال: يرؤون الناس، يعني كل هذه الأعمال مراءة، أما الباطن شيء آخر. إذا نعود للسؤال مرة أخرى: من المسلم؟ المسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه، عنده من الإيمان القدر الذي يصحح إسلامه، هذا لابد أن يضاف ليخرج المنافق. المسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة، يصلي، يصوم، يشهد لا إله إلا الله، وعنده أي في قلبه من الإيمان ما يصحح إسلامه. لا يشترط أن يمتلئ القلب إيمانا، بل يكفي إلا أن يكون مسلما أن يوجد في القلب القدر الذي يصحح الإسلام. والقدر الذي يصحح الإسلام هو الإيمان الجازم بهذه الأصول، بمعنى أن لا يكون عنده شك في الإيمان بالله ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بالقدر، لا يكون عنده شك في ذلك، لا، لأنه إن وجد الشك ارتفع الجزم، وإذا ارتفع الجزم انتفى الإيمان، وجد الكفر وحبط العمل، ما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد أن يكون عنده الإيمان الجازم الذي لا يكون فيه شك ولا ريب بهذه الأصول. هناك شيء أعلى من الإيمان الجازم وهو الإيمان الراسخ، هذا لا يشترط في هذه الدرجة، هذه درجة أعلى وهي درجة الإيمان، وأهل الإيمان هم الذين رسخ الإيمان في قلوبهم. إذا المسلم هو الذي جاء بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصح إسلامه، هذا المسلم. والمؤمن من هو؟ أجاب عليه الصلاة والسلام في ضوء حديث جبريل، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فنقول المؤمن هو الذي تحقق الإيمان في قلبه ودخل وتمكن ورسخ، هذا هو المؤمن. ومن المعلوم أن من لوازم تحقق الإيمان بالقلب أن تصلح الجوارح بالأعمال، ولهذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم، لأنه إذا تحقق القلب فعلا بالإيمان ورسخ الإيمان في القلب الجوارح ستعمل وتنقاد وتستسلم وتذعن. ولهذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم. لكن العكس، هل كل مسلم مؤمن؟ يعني هل كل من جاء بشرائع الإسلام تحقق الإيمان في قلبه؟ الجواب: قالت الأعراب آمنا، هذه درجة أعلى. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني ما زلتم في درجة أقل التي درجة الإيمان لم تبلغوها. لا تقولوا آمنا لأنكم لم تبلغوا درجة الإيمان ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنتم ما زلتم في هذه الدرجة، أما درجة الإيمان فبعد لم تبلغوها. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya hadis Jibril adalah hadis yang sangat agung, dan dalam hadis tersebut ya Jibril alaihi salam telah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan agama Islam, yaitu tiga tingkatan Islam, kemudian yang lebih tinggi adalah iman, kemudian tingginya lagi adalah ihsan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan tentang Islam yang pertama kali ya, dengan apa Rasulullah SAW menjelaskan? Rasulullah SAW menjelaskan dengan rukun Islam, yaitu perkataan beliau, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syahadatain, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat, wa tusum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal Baitul Haram, dan engkau berhaji di Mekah, di Ka'bah, ini satata ilahi sabila, jika kau mampu. Maka Nabi SAW waktu menjelaskan Islam, beliau menyebutkan pokok yang dibangun di atasnya Islam, yaitu tauhid, ini yang pertama kali. Makanya pertama kali Rasulullah SAW mengatakan Islam, antasyhadu an la ilaha illallah, yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyebutkan tentang syahadat la ilaha illallah, beliau menyebutkan tentang syahadat bir rasul, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya ketaatan. Kalau kita ngaku rasul adalah utusan Allah, maka kita harus taat kepada rasul tersebut. Kata Allah, "Ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, disebutkan dulu tentang syahadatain. Setelah itu baru kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang syarat-syarat Islam yang lainnya yang sangat agung seperti salat, zakat, puasa dan haji. Salat, zakat, puasa dan haji. Oleh karenanya di sini kita tahu bahwasanya Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Dan ini juga maknanya adalah taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Itulah Islam dan istislam. Yaitu mentauhidkan Allah dan taat kepada perintah-perintahnya dan perintah Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwasanya perkara yang paling diperintahkan dalam agama ini adalah perkara-perkara yang disebutkan dalam Islam, yaitu rukun Islam ini. Dan paling perkara yang paling diperintahkan dalam agama. Oleh karena dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Bunyal Islam ala khams. Sungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang lima rukun Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian iqamis salah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan, wa haji baitillahil haram, dan berhaji. Maka Rasulullah SAW menjadikan lima perkara ini sebagai bangunan bagi Islam. Artinya apa? Lima perkara ini merupakan pondasi, tiang-tiang utama yang dibangun di atas tiang-tiang tersebut, di atas pondasi tersebut agama Islam. Ya. Inilah tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, di mana Rasulullah SAW menafsirkan Islam dengan syariat-syariat yang zahirah, syariat-syariat yang nampak, yaitu syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Syariat-syariat yang zahir. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna iman. Kita sudah selesai dari martabat yang pertama, derajat yang pertama Islam, di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang syariat Islam dengan syariat-syariat yang zahir, yang kelihatan, seperti salat, syahadatain, salat, kemudian zakat, puasa dan haji. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang iman. Nah, tatkala Rasulullah SAW menjelaskan tentang iman, beliau berkata, Al-iman antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syirrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka Rasulullah SAW menafsirkan rukun iman dengan rukun iman. Kita perhatikan, enam perkara ini, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul, hari akhirat, qadar, ini tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Makanya Rasulullah SAW tatkala menafsirkan tentang iman, semuanya berkaitan dengan keyakinan yang tempatnya di hati. Adapun waktu Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, maka beliau jelaskan tentang syariat-syariat yang zahir. Salat, ya, dan puasa, zakat, haji, itu syariat yang zahir. Adapun iman berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. Dari sini kita bisa tahu perbedaan antara hakikat Islam dengan hakikat iman. Ya. Kita tahu juga perbedaan antara seorang muslim dan seorang mukmin. Oleh karenanya kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Kita baca, sungguhnya orang-orang Islam laki-laki Islam dan wanita-wanita Islam, dan laki-laki mukmin dan wanita-wanita mukminah. Berarti ada beda antara laki muslim dengan laki mukmin, antara wanita muslim dengan wanita mukminah. Kalau gitu apa bedanya? Ya, jawabannya kita tahu bedanya dengan mempelajari hadis Jibril, kita tahu ya bahwasanya ya kita berusaha menjawab perbedaan tersebut dengan bersandar kepada hadis Jibril, yaitu muslim adalah orang yang melaksanakan syariat-syariat Islam yang zahir, yang kelihatan. Ya. Tapi apakah cukup di sini? Ya, tentunya tidak. Ya. Karena ada di sana ada orang-orang yang melakukan syariat zahir, yang dia mungkin sholat, dia bayar zakat, dia puasa, tetapi hatinya menyelisih itu semua. Itu siapa? Itu orang munafik. Orang munafik. Siapa itu orang munafik? Orang munafik yaitu yang melakukan syariat-syariat yang zahir, dia mengucapkan syahadatain, dia sholat, dia zakat, dia puasa, mungkin dia haji, tapi batinnya menyelisih itu semua. Batinnya isinya kerusakan. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Jika datang kepada engkau hai orang-orang munafik, wahai Muhammad, datang kepada orang munafik, lantas mereka berkata, "Kami bersaksi sungguhnya engkau Muhammad la Rasulullah." Ya. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah sungguh mengetahui engkau adalah rasulnya dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik berdusta. Jadi mereka ngomongnya saja ngaku Rasulullah sebagai seorang rasul, tapi hati mereka mengingkari. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Kalau orang-orang munafik bertemu dengan orang beriman, kata mereka, "Kami beriman." Menunjukkan seakan-akan mereka sama dengan orang beriman. "Wa idza khalaw ila syayatinihim," namun tatkala mereka bersendirian ketemu dengan teman-temannya, ketemu dengan setan-setan mereka, maka mereka berkata, "Inna ma'akum," sungguhnya kami itu sama dengan kalian. Ya, hanya saja kami hanya mengejek orang-orang beriman, menampakkan kami seakan-akan beriman, kami hanya mengejek mereka. Dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yura'unan nas." Orang-orang munafik itu mereka beramal soleh, batinnya menyelisih, mereka hanya ria ingin dipuji oleh manusia. Perhatikan di sini, ya. Oleh karenanya, ya, amal yang mereka lakukan orang munafik adalah hanya sekedar ria. Adapun batin mereka, mereka menyelisihi. Dari sini kita kembali kepada pertanyaan. Siapakah seorang muslim? Ya, maka jawabannya, seorang muslim adalah seorang yang melaksanakan syariat-syariat Islam yang zahir. Dan di samping itu, dia punya kadar keimanan yang ada dalam hatinya yang bisa memensahkan Islamnya. Yang bisa mensahkan Islamnya. Ini harus ditambah. Ya, orang muslim tidak hanya yang menjalankan syariat Islam secara zahir, tapi dalam hatinya ada kadar keimanan yang minimal yang mensahkan Islamnya. Kenapa? Supaya keluar orang munafik. Karena orang munafik sama, zahirnya juga melaksanakan syariat Islam, tapi batinnya tidak ada kadar iman yang minimal yang mensahkan Islamnya. Ya, orang munafik juga sholat, puasa, dan juga bersyahadatain, tetapi dia menyelisih. Adapun orang muslim adalah orang yang sholat, yang puasa, yang bayar zakat, yang haji, mengucapkan syahadatain, dan dalam hatinya ada kadar keimanan yang membenarkan atau mensahkan Islamnya. Perhatikan di sini, tidak maksudnya imannya penuh, hatinya penuh dengan iman secara full, tidak, bukan begitu. Tapi ada kadar minimal yang menjadikan Islamnya itu sah. Nah, apa sih kadar minimal yang menjadikan sahnya Islam? Yaitu keyakinan dengan pasti tentang rukun iman, ya. Ya, bahwasanya dia tidak ada keraguan tentang iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir. Dia benar-benar yakin Allah itu ada. Dia benar-benar yakin bahwasanya kitab-kitab diturunkan oleh Allah. Dia benar-benar yakin Allah mengutus para rasul, Tuhan mengutus para rasul. Dia benar-benar yakin bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Dia benar-benar yakin bahwasanya takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya keraguan sama sekali tentang hal ini. Ya. Kenapa? Kalau ternyata ada keraguan tentang hal ini, ya, hilang kepastian. Kalau sudah hilang kepastian, maka dia bukan orang beriman. Dan dia bukan orang Islam, berarti Islamnya tidak sah, maka dia kufur, ya. Karena Allah berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka amalnya akan gugur dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, seorang muslim tidak sah dikatakan dia seorang muslim kecuali dalam hatinya ada kadar minimal yang dia yakin bahwasanya rukun iman itu ada, ya. Tidak ada keraguan sama sekali. Nah, kita sudah mengetahui tentang Islam. Sekarang kita berbicara tentang derajat yang lebih tinggi, yaitu iman. Ya. Apa ini maksudnya iman? Iman sama, rukun iman, tetapi memiliki kadar yang lebih tinggi, yaitu keimanan yang sudah kokoh. Ya. Bukan hanya tidak ragu, tapi benar-benar kokoh. Ya. Benar-benar kokoh iman mereka dalam hati mereka. Oleh karenanya orang Islam, yaitu adalah orang yang datang menjalankan syariat-syariat Islam yang zahir, dan dalam hatinya ada kadar minimal yang mensahkan Islamnya. Ya. Adapun orang mukmin orang mukmin, kita jawab sesuai dengan berdasarkan hadis Jibril, yaitu antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarrihi. Orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat dan kepada takdir, ya, dan dia telah mengkokohkan imannya dalam hatinya. Imannya telah masuk dalam hatinya dan kokoh kokoh dalam hatinya. Itulah orang mukmin. Para mesin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tahu kalau di antara bukti seorang iman yang sudah kokoh, maka jawarihnya, anggota tubuhnya akan baik. Akan baik. Makanya para ulama mengatakan kullu mu'min muslim. Setiap orang yang beriman dia pasti seorang muslim. Ya, karena kalau benar-benar imannya sudah kokoh dalam hatinya, ya sudah mengakar dalam hatinya, maka anggota tubuhnya pasti akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan kullu mu'min muslim, setiap mukmin pasti muslim, tetapi tidak sebaliknya. Tidak, apakah setiap muslim mukmin? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, apakah setiap orang yang menjalankan syariat Islam yang zahir kemudian telah beriman pasti? Jawabannya tidak. Kalau imannya ternyata belum kuat. Contohnya Allah berfirman qalatil a'rabu amanna. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman ada orang-orang Arab Badui yang berkata kami telah beriman. Dia mengatakan kami telah beriman. Ya, maka Allah tegur, kata Allah kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kalian belum beriman, akan tapi kalian hanyalah hendaknya berucap kami baru Islam. Artinya apa? Kalian masih berada derajat yang rendah. Ya, adapun derajat iman yang tinggi belum kalian sampai. Maka jangan kalian berkata kami sudah beriman karena kalian belum sampai pada derajat keimanan. Tapi katakanlah kami sudah Islam. Ya. Artinya apa? Kalian masih berada di derajat Islam. Adapun derajat iman, maka kalian belum sampai kepada derajat tersebut. Sa'ad radhiyallahu anhu kana waqifan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yu'ti 'ataya. فقال يا رسول الله ما لك عن فلان أي لم تعطي وإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما فنبه عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر قال أو مسلما لأن درجة الإسلام أقل ودرجة الإيمان أعلى وإذا عرفت أن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام فمعنى ذلك أن الدرجة العالية لا يوصل إليها إلا بالتحقيق الدرجة التي دونها ولهذا كان كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. إذا المؤمن في ظاهر حديث جبريل هو الذي تحقق الإيمان في قلبه ورسخ في نفسه. ومن كان بهذا الوصف فتصلح جوارحه وتستقيم تبعا لذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. والجوارح تبع لمرادات القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Dalam satu hadis saat radhiyallahu taala anhu suatu hari sedang berdiri ya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sallallahu wasallam sedang bagi-bagi pemberian ya. Maka Rasulullah SAW tidak memberi seseorang. Maka saat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, malaka an fulan?" Kenapa si fulan, kenapa kau tidak kasih pemberianmu kepada si fulan? Kau kasih yang lainnya, dia tidak dikasih. Wa inni la arahu mu'minan. Padahal menurut saya orang itu orang yang beriman. Kenapa kau tidak kasih pemberian kepadanya? Kata Nabi SAW, au musliman. Mungkin dia muslim. Ya. Jadi waktu saat mengatakan menurut saya dia beriman, kata Nabi, katakanlah. Atau menurut saya dia muslim. Nabi SAW menegaskan hal ini. Ya, karena berbeda antara derajat Islam dengan derajat iman. Kalau derajat Islam, derajatnya lebih rendah daripada derajat iman. Derajat iman lebih tinggi. Ya, maka kalau kita sudah mengetahui bahwasanya derajat iman lebih tinggi daripada derajat Islam, maknanya yaitu tidak mungkin seorang bisa mencapai derajat yang lebih tinggi kecuali dia setelah melewati derajat yang di bawahnya. Tidak mungkin seorang bisa melewati sampai pada derajat iman kecuali dia telah sampai pada derajat Islam, baru kemudian dia beranjak kepada derajat yang lebih tinggi. Maka kita semakin pertegas perkataan para ulama, setiap mukmin adalah muslim. Benar, setiap mukmin adalah muslim karena tidak mungkin seorang mencapai derajat iman kecuali telah melewati derajat Islam. Dan tidak setiap muslim iman, tidak setiap muslim mukmin, benar. Tidak semua orang muslim sudah mencapai derajat mukmin. Kalau demikian, maka apakah seorang mukmin ya, berdasarkan hadis Jibril, seorang mukmin adalah orang yang telah kokoh iman dalam hatinya, ya telah terpancang dalam imannya begitu kuat dalam hatinya dan anggota tubuhnya menjadi baik. Karena anggota tubuh itu hanyalah mengekor kepada kehendak-kehendak hati. Ya, ya kalau imannya kuat, pasti anggota tubuhnya juga ikut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak segumpal daging ini, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. ثم بعد ذلك تأتي درجة أعلى من هاتين الدرجتين وهي درجة الإحسان. قال أخبرني عن الإحسان. والإحسان أصل هذه الكلمة في مدلولها اللغوي الإتقان والإجادة. فدرجة الإحسان هي هذه الدرجة الإتقان والإجادة وأن تبلغ في الدين الذروة والدرجة العليا الرفيعة وهي الإحسان. ومتى يكون المرء يبلغ هذه الدرجة؟ متى يكون إنسان أتقن دينه وجاء منه بالدرجة العالية؟ قال ما الإحسان يعني في الدين؟ متى يكون محسنا متقنا مجيدا في دينه بلغ الرتبة العالية؟ قال أخبرني عن الإحسان أي في الدين. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تكون في عبادتك لله بهذه الحال خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا مقبلا على الله كأنك ترى الله، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تكن ترى ببصرك أعلم أنه يراك واطلع عليك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وعندما يصلي العبد في عبودية وذل وانكسار بين يدي الله إلى هذه الدرجة يعبد الله كأنه يرى الله، يكون بلغ الإتقان والإجادة فيكون محسنا، وصل إلى درجة الإحسان. وهذه الدرجة كانت في الأولين كثيرة وفي الآخرين قليلة، كما يوضح ذلك قول الله عز وجل في سورة الواقعة لما ذكر درجة المقربين وهم المحسنون، قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وكون في الآخرين قليل هذا ليس مثبطا للإنسان، بل هذا دافع للإنسان أن يجاهد نفسه ويسأل ربه أن يعينه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجاهد نفسه في تحقيق الإحسان، وأعظم ما يتحقق بالإحسان معرفة الله بأسمائه وصفاته وبما تعرف إلى عباده به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما عظمت معرفة العبد بالله زاد تحقق الإيمان في قلبه ورسوخه فيه، وبدأ صعودا وارتقاء إلى الإحسان والإتقان في دينه. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في ضوء هذا الحديث عرفنا الإسلام والإيمان والإحسان، وعرفنا أيضا المسلم و المؤمن والمحسن. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang derajat Islam, derajat iman, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu derajat yang lebih tinggi daripada dua derajat sebelumnya, yaitu derajat al-ihsan. Ya, karena malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Fa akhbirni anil ihsan," kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Al-ihsan secara bahasa menunjukkan pada makna al-itqan wal ijadah, yaitu mantap, menunjukkan mantap dan bagus ya. Ya, oleh karenanya seorang tatkala mencapai derajat ihsan berarti dia telah mencapai derajat itqan dalam agamanya. Itu agamanya sudah matang, sudah mantap, sudah mencapai puncaknya yang derajat tinggi. Kalau gitu apa yang dimaksud dengan ihsan dalam agama? Kapan seorang dikatakan dia sudah mencapai derajat ihsan? Kapan dikatakan dia telah mencapai derajat yang tinggi? Kapan dikatakan dia sebagai seorang yang muhsin, yang sudah sangat baik dalam agamanya? Maka Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Fa akhbirni anil ihsan," wahai Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang ihsan, yaitu ihsan dalam agama. Maka Nabi SAW menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu," engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. "Fa illam takun tarahu fa innahu yarak," jika kau tidak bisa melihat Allah, kau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Yaitu bahwasanya engkau tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kondisimu seperti ini. Tatkala kau sedang beribadah, kau menghadirkan perasaan seperti ini, yaitu kau merendah, khusyuk, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau beribadah. Dan jika kau tidak melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Ya. Kalau matamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Sebagaimana firman Allah, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah yang melihat engkau tatkala engkau berdiri hendak salat. Dan dialah Allah yang telah melihat engkau tatkala engkau sedang sujud bersama orang sujud dalam sholatmu. Jadi tatkala kita beribadah, kita yakin Allah sedang melihat kita sedang beribadah. Maka tatkala seorang hamba tatkala beribadah kepada Allah sampai pada derajat ini, ya, dan dia derajat yaitu seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak yakin Allah pasti melihat dia, maka dia telah mencapai derajat yang itqan, derajat yang tinggi, derajat yang baik dalam agama ini. Ya, derajat ini derajat ihsan. Ya, dahulu orang-orang terdahulu banyak orang telah mencapai derajat ihsan. Ya, adapun di orang-orang belakangan maka tidak banyak yang mencapai derajat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya Allah berfirman thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya, bahwasanya derajat ini ihsan ini segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan hanya segolongan kecil dari orang-orang yang belakangan. Dan tatkala Allah menjelaskan bahwasanya yang mencapai derajat ihsan hanya sedikit dari orang-orang belakangan, ini bukan berarti menjadikan kita malas, menjadikan kita kemudian menjadi mundur, tidak. Bahkan ini semakin memotivasi kita untuk berusaha mencapai derajat tersebut, derajat yang tinggi. Dan Allah telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang untuk mencapai menuju kami, maka kami akan beri petunjuk kepada mereka, kami bukakan jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan. Ya, maka seorang berusaha untuk berjuang bisa mencapai derajat ihsan. Dan cara yang paling tepat untuk bisa mencapai derajat ihsan yaitu seorang berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah yang maha indah, mengenal sifat-sifat Allah yang maha mulia, ya. Kemudian yang di mana Allah telah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Nabi SAW dengan nama-nama tersebut, dengan sifat-sifatnya tersebut, ya, maka seorang hamba, ya, tatkala Allah mengenalkan dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dia berusaha mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan semakin tinggi makrifat seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat imannya dalam hatinya, dan lama-lama kemudian dia naik dan naik dan naik, akhirnya sampai pada derajat al-ihsan dan itqan. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika kau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Maka dari sini, dari hadis Jibril alaihissalam, kita mengenal apa itu Islam, apa itu iman dan ihsan, dan juga kita bisa membedakan apa itu muslim, apa itu mukmin, dan apa itu adalah muhsin. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan sore hari ini di Kota Madinah, atau siang hari di Kota Madinah atau sore hari di tanah air. Dan insyaallah kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.